Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ala ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan dan yang membimbing dan mendidik akhlak orang yang memilikinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, sebagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, tentunya memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Satu di antara keutamaan al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, adalah bahwasannya al-ilmu sabilus sa'adah. Ilmu itu adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaannya dan apapun status sosialnya dia, apabila dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan keselamatan. Sehingga apabila hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendidik dirinya pada akhlak yang baik, baik akhlak terhadap penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak terhadap sesama, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Ketika dia sebagai orang yang kaya, orang yang berharta, maka kekayaan dan hartanya akan mengantarkan kepada kebahagiaan. mengantarkan ke sorga dan menyelamatkan dari api neraka. Apabila dia sebagai orang yang miskin, maka kemiskinan yang dia alami juga akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan, kepada keselamatan. Apabila dia sebagai orang yang sehat, maka sehatnya juga akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Dan sebaliknya, apabila dia sebagai orang yang sakit, yang tidak sehat, maka sakitnya itu juga akan membawa kepada keberuntungan. Sehingga siapa saja apabila hidupnya dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat, apakah dia orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang yang sakit, apakah dia orang yang memiliki kedudukan atau tidak memiliki kedudukan, maka dia akan berbahagia. Karena itu marilah kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Baihaqi dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lain dunia ini adalah untuk empat golongan manusia. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi ahsanil manazil indallah. Yang pertama adalah hamba yang oleh Allah dianugerahi harta dan dianugerahi ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya. Dia menyambung silaturahmi dengan harta yang dimiliki, dan dia tahu di dalam harta yang dimiliki itu ada hak bagi Allah. Maka orang ini adalah orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulin atahullahu ilman walam yu'tihi malan fahuwa yaqulu law anna li malan la'alimtu la'amiltu bi amali fulan fahuwa bin niyatihi wahuma fil ajri sawa. Yang kedua adalah seorang yang oleh Allah diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Maka orang tersebut mengatakan, seandainya saya memiliki harta, maka saya akan beramal seperti amalannya fulan. Seandainya saya memiliki harta, saya akan beramal, itu beramal kebaikan, beramal soleh seperti fulan yang punya harta. Maka orang tersebut sesuai dengan niatnya, maka kedua orang itu dalam hal mendapatkan pahala sama antara orang yang pertama yang diberi harta dan diberi ilmu, mendapatkan kedudukan yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, dengan niat dia mau beramal seperti orang yang berharta tadi, maka sama-sama mendapatkan pahala. Wa rajulin lam yu'tihillahu malan wala ilman fahuwa yuhabbitu fi malihi wala yattaqi fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimahu wala ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi aswa'il manazil indallah. Yang ketiga adalah orang wa rajulin atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman. Yang ketiga adalah orang yang oleh Allah diberi harta dan tidak diberi ilmu. Fahuwa yukhabbitu fi malihi, maka dia tidak memakai petunjuk dalam menggunakan hartanya. Dia tidak bertakwa dalam menggunakan hartanya. Dia tidak menyambung silaturahmi dengan harta yang dimiliki. Dan dia tidak tahu bahwa di dalam hartanya ada hak Allah. Maka orang ini adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Wa rajulin lam yu'tihillahu malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la'amiltu bi amali fulan fahuwa bin niyatihi wa huma fil wizri sawa. Yang terakhir, yang keempat adalah orang yang oleh Allah tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta. Tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta. Miskin ilmu dan miskin harta. Kemudian dia mengatakan, seandainya saya memiliki harta, maka saya akan berbuat seperti perbuatannya fulan. Saya akan berbuat seperti perbuatannya orang yang berharta dan tidak berilmu, akan menggunakan hartanya untuk maksiat, menuruti dan memenuhi hawa nafsunya. Maka orang ini sesuai dengan niatnya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka mereka berdua sama dalam hal mendapatkan dosa, sama dalam hal menanggung dosa. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Baihaqi wa Sahal al-Albani fi Sahih Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah. Maka hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang akan selamat dan orang yang akan berbahagia bagaimanapun keadaannya itu adalah orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan keselamatan. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi, hadis yang telah kita dengar bersama pada khutbah yang pertama tadi, beliau membagi ahlu dunia, membagi para penghuni dunia, membagi penduduk dunia menjadi empat golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang paling mulia. Golongan yang pertama adalah yang paling mulia, yang paling baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi harta dan dianugerahi ilmu. Dia menjadikan harta yang dimiliki dengan ilmu yang dia miliki sebagai bekal untuk mendapatkan kebahagiaan, sebagai bekal untuk masuk surga. Maka dengan harta yang dia miliki, dia berbuat baik kepada dirinya sendiri, berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta, menggunakan harta sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menggunakan harta dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, dan menjaga harta dari penggunaan yang dalam penggunaan untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertakwa dalam menggunakan hartanya, dan itu bentuk berbuat baik kepada diri sendiri. Karena dengan itu dia akan mendapatkan bekal yang cukup untuk masuk ke dalam surga, dan dengan itu dia akan selamat dari api neraka. Kemudian hartanya juga digunakan sebagai bekal untuk berbuat baik terhadap diri sendiri dengan dia memberikan hak Allah pada harta yang dia miliki. Dia ngerti bahwa dalam harta yang dimiliki ada hak-hak Allah yang mesti ditunaikan. Kemudian hak Allah ditunaikan. Kemudian dia juga berbuat baik kepada orang lain dengan harta yang dia miliki, itu dengan digunakan untuk silaturahmi, menyambung silaturahmi, dan berbuat baik dengan hartanya dalam perkara-perkara yang lain, dalam sisi-sisi yang lain. Maka dengan itu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah orang yang ahsanul manazil indallah, yang paling baik kedudukannya di sisi Allah. Karena dia bisa beramal dengan amal yang nyata, dengan bekal yang Allah berikan kepadanya. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang kedua yang tingkat kebahagiaan, tingkat kebaikannya di bawah golongan yang pertama, yaitu orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi ilmu tetapi tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia miskin harta, tetapi dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Kemudian karena ilmu yang dia miliki, dia berniat, bertekad, seandainya dia punya harta, akan beramal seperti amalannya orang yang pertama tadi. Dia akan bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta, akan menggunakan harta untuk berbuat baik terhadap dirinya dan juga orang lain, akan dia gunakan untuk bekal menuju surga. Maka orang ini sesuai dengan niatnya, sama dalam hal mendapatkan pahala seperti yang orang yang pertama tadi. Dia punya ilmu, tidak punya harta, tetapi bisa meraih pahala seperti orang yang punya harta karena ilmu yang dia miliki. Namun dia mendapatkan pahalanya adalah dengan niat, dan belum bisa mewujudkan amal nyata. Sehingga kalau dibandingkan dengan yang pertama, masih di bawah kedudukannya orang yang pertama, karena yang pertama itu bisa beramal dengan amal yang nyata, yang kedua dengan niatnya. Tapi dua-duanya sama dalam hal mendapatkan pahala. Sama-sama dia selamat, sama-sama dia bisa meraih keberuntungan. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah, orang yang paling sengsara, yaitu orang yang oleh Allah diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Bekal yang Allah berikan yang bisa sebagai bekal untuk masuk ke dalam sorga, untuk mendapatkan keutamaan, tetapi sebaliknya dia gunakan untuk kemaksiatan, dia gunakan untuk bekal menuju neraka. Dia yukhabbitu fi malihi, menggunakan harta tanpa petunjuk, tanpa petunjuk. Apa yang dia maukan, apa yang dia suka, apa yang dia inginkan oleh hawa nafsunya dituruti. Menggunakan harta tanpa petunjuk. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta. Dia tidak tahu perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dirinya dengan harta yang dimiliki. Tidak bertakwa kepada Allah sehingga menggunakan harta semau sendiri untuk kemaksiatan, untuk kemungkaran dan yang lain. Kemudian dia juga tidak menggunakan harta untuk berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, menyambung silaturahmi. Dan juga dia tidak tahu bahwa di dalam hartanya ada hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga hak-hak Allah pada harta yang dimiliki tidak diberikan. Orang ini adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi bekal oleh Allah untuk meraih kebaikan, untuk meraih surga, tapi digunakan untuk jalan menuju ke neraka. Karena sebab dia tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, sehingga kekayaan yang dimiliki dengan tanpa ilmu yang bermanfaat, celaka dengan kekayaannya. Berbeda dengan orang yang pertama tadi. Kemudian yang keempat adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta. Dia miskin harta, sengsara, dan miskin ilmu. Dia berniat kalau punya harta mau berbuat seperti perbuatannya orang ketiga tadi, mau bermaksiat kepada Allah kalau punya harta. Namun karena dia enggak punya bekal untuk maksiat dengan harta, dia miskin, hanya berangan-angan dan berniat untuk maksiat kalau punya harta. Maka orang ini walaupun tidak bermaksiat dengan harta karena dia tidak punya, dalam hal mendapatkan dosa sama-sama berdosa. Dia tidak bermaksiat tapi mendapatkan dosa seperti orang yang bermaksiat. Dia tidak menggunakan harta untuk kemungkaran tapi berdosa karena dia punya niat kalau punya harta mau melakukan kemungkaran. Karena itu maka dari empat golongan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang berbahagia, yaitu golongan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama kaya bahagia, yang kedua miskin bahagia. Sebabnya adalah karena ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat, sehingga kebahagiaan semuanya kembalinya kepada ilmu yang bermanfaat dan kembalinya kepada amal dari ilmu tersebut. Siapa saja, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, apakah dia orang kaya atau miskin, orang sakit atau sehat, orang yang berkedudukan atau tidak berkedudukan, apabila dia memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dia akan berbahagia, akan selamat dari segala yang membinasakan dan akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang hakiki. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang celaka, orang yang sengsara, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Siapapun dia, Orang yang punya kedudukan, punya jabatan, yang tidak punya jabatan sebagai rakyat jelata, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sakit, yang sehat, apabila tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, maka celaka dia, sengsara dia. Sehingga kesengsaraan, kebinasaan semuanya kembalinya kepada al-jahl, kembalinya kepada kebodohan. Tidak ada ilmu dan tidak ada amalan dengan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya ini adalah sebagai motivasi bagi kita untuk kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, mencari ilmu dengan cara apapun, dengan jalan apa saja, itu adalah merupakan afdolul a'mal, amalan yang paling afdol, amalan yang paling mulia. Karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada satupun yang mengimbangi, tidak ada satupun yang sebanding keutamaannya dibandingkan ilmu bagi orang yang niatnya baik. Ya. Kita setiap hari ingin beramal kebaikan untuk mendapatkan keutamaan. Perhatikan, ada satu amalan yang paling mulia, yang tidak ada satupun amalan lain bisa sebanding dengan ilmu, amalan ilmu. Itu dengan cara kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Terlebih di zaman sekarang, di zaman akhir, di mana banyak fitnah, banyak kesesatan, kejahilan menyebar merajalela, ilmu sangat dibutuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau menyatakan, kullukum dalun illa man hadaituh, setiap kalian itu sesat kecuali orang yang saya beri hidayah. Fastahduni ahdikum, karena itu maka mintalah kalian hidayah kepadaku, niscaya saya akan memberikan hadiah atau hidayah kepada kalian. Allah menyatakan setiap kalian itu sesat kecuali orang yang oleh Allah beri hidayah. Maka waspadalah kita, ingatlah kita, Allah dalam hadis qudsi menyatakan bahwa setiap kita itu sesat kecuali orang yang Allah beri hidayah, dan Allah menyuruh untuk meminta hidayah kepada beliau, dan hidayah tidak akan mungkin bisa diperoleh seorang kecuali dengan cara diupayakan dan dicari. Mencari hidayah tentunya dengan menuntut ilmu. Itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dari kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang menuntut ilmu, berusaha meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqim as-salah.